بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-17 dari kitab Jum'ah. Pada bab yang ke-17 dari kitab Jum'ah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Idza ishtadda al-harru yawm al-jum'ah. Bab jika cuacanya sangat terik sekali pada hari Jumat, apa hukumnya? Apakah disunnahkan untuk melakukan tabrid sebagaimana disunnahkannya salat duhur inda syiddatil har, ketika cuacanya sangat terik sekali, seperti di hadis yang sudah kita lihat di Sahih Bukhari, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abridu bis-shalah fa inna syiddatal har min kayhi jahannam. Abridu bis-shalah, akhirkan salat duhur sampai cuacanya dingin. Fa inna syiddatal har min kayhi jahannam. Karena syiddatul har, panas yang muncak, terik yang sangat keras pada saat musim panas, itu min fayhi jahannam, bagian dari uapnya neraka jahannam. Maknanya bahwasanya jika terjadi di waktu salat duhur syiddatul har, cuacanya sangat panas sekali, maka termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat duhur dari awal waktunya. Dan di bab yang ke-17, apakah hukumnya sama salat Jumat itu seperti salat duhur? Itu jika cuacanya sangat terik sekali disunnahkan untuk mengakhirkan Jumat dari awal waktunya sehingga cuacanya agak dingin, ataukah tidak? Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama rahmatullah alaihim ajma'in. Kalau aksar ulama jumhur mengatakan tidak disyariatkan tabrid untuk salat Jumat. Salat Jumat itu disyariatkannya atau tabrid disyariatkan pada waktu salat duhur. Adapun Jumat tidak. Seperti sudah kita lihat di bab sebelumnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujammi hina yamtamilu syams. Nabi sallallahu melaksanakan salat Jumat ketika matahari tergelincir, mana di awal waktu duhur. Dan juga salat Jumat berbeda dengan salat duhur. Kalau salat Jumat itu dianjurkan dan didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang di awal waktu. Dan juga di Anas di bab yang lalu, Anas mengatakan kunna nubakkiru bil Jum'ah. Kami datang berpagi-pagian ketika salat Jumat. Dan Nabi mengatakan man raha fi saatil ula fa ka'annama qarraba badan. Barang siapa yang datang di waktu pertama dari hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, maka seakan-akan dia mempersembahkan unta, itu berkorban dengan unta. Wa man raha fi saati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di waktu kedua, seakan-akan dia berkorban dengan sapi. Wa man raha fi saati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabsan aqran. Barang siapa yang datang di waktu ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan domba yang bertanduk. Al-Hadith. Intinya bahwasanya sholat Jumat itu disunahkan tabkir. Maka kalau diakhirkan akan menyebabkan masyakkah bagi orang yang datang di awal waktu. Biasanya kalau Jumat, sebelum khatib datang waktu Jumat, jamaah sudah hadir, sudah siap untuk menghadiri sholat Jumat dan khutbah Jumat. Berbeda dengan duhur. Duhur ketika dikumandangkan adzan, maka biasanya kaum muslimin baru keluar dari tempat atau rumah mereka untuk menghadiri sholat duhur. Dan kalau cuaca sangat panas, ini yang menyebabkan mereka masyakkah, berat, sehingga disunahkan at-tabrid. Hanya saja dari hadis dan asar disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, beliau cenderung bahwasanya beliau berpendapat sholat Jumat itu hukumnya sama dengan sholat duhur. Akan kita baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami. قال حدثنا حرم بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. Dari Khalid bin Dinar At-Tamimi atau At-Taimi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW jika cuacanya dingin, bakara bisolat. Beliau solat di awal waktu. Dan hadisnya, seperti kata Tawi, berkaitan dengan solat duhur. Wa idza ishtadda al-har abrada bis-salah. Dan kalau cuacanya sangat panas, maka Nabi SAW mengakhirkan salat duhur dari awal waktunya sampai cuacanya agak dingin. Hanya di akhir hadis dikatakan yakni al-jum'ah. Yang dimaksud dengan bis-salah dalam hadis ini adalah salat Jum'ah. Dan kalimat yakni bil-jum'ah atau yakni Jum'ah, tafsiran untuk salat dalam riwayat hadis ini ada ihtimal dari kalam Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala dan ada ihtimal dari kalam tabi'i. Kalau yang kedua berarti ijtihad dari tabi'i tersebut, yaitu mengkiaskan salat duhur atau salat Jumat dengan salat duhur dan disamakan hukumnya. Qala Yunus bin Bukir akhbarana Abu Khaldah faqal bis salah wa lam yadhkur al Jum'ah. Sebagai riwayat bis salah, tidak ada tafsiran yakni al-jum'ah. Wa qala bisy bin Thabit hadatsana Abu Khaldah qala shalla bina amirun al-jum'ah. Thumma qala li Anas radhiyallahu anhu kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhr. Kemudian di riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Amir itu gubernur Basrah pada suatu ketika ia salat Jumat dan gubernurnya adalah Al-Hakam Ibn Uqil Al-Thaqafi. Ia mengsalat Jum'ah, kemudian ia bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, kaifa kana Nabi SAW yusallil duhur? Bagaimana Nabi SAW melaksanakan salat duhur? Maka dijawab bahwa idza kana al-bardu bakara bis-salah, wa idza kana ishtadda al-har, atau idza ishtadda al-har abrada bis-salah. Anas menjawab, Nabi kalau cuacanya dingin beliau salat di awal waktu, dan kalau cuacanya sangat panas sekali maka beliau akhirkan sampai cuacanya agak dingin. Ini materi di bab yang ke-17. Ya, sekali lagi di bab yang ke-17 Al-Imam Bukhari menyebutkan materi tentang kalau terjadi pada saat datang waktu salat Jumat cuacanya sangat panas sekali, apakah disyariatkan tabrid atau tidak. Dan sudah kita katakan bahwasanya aktsar ulama jumhur mengatakan tidak disyariatkan tabrid. Ketika datang waktu salat Jumat, maka segera dilaksanakan salat Jumat. Seperti di hadis Anas yang sudah kita lalui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujammi idza tamilu syams. Nabi melaksanakan salat Jumat ketika matahari tergelincir. Itu di awal waktu. Dan tidak sama dengan duhur. Jumat biasanya ketika datang waktu salat Jumat itu jamaah sudah siap menanti kedatangan khatib. Dan mereka banyak yang datang mubakiran, ebi tabkir. Datang di awal waktu. Kalau diakhirkan justru bukan menjadikan taisir bagi mereka. Dalam keadaan tabrid itu hikmahnya taisir, memberikan keringanan. Maka kalau Jumat semakin diakhirkan bukan memberikan keringanan, justru menyebabkan berat. Berat kaum muslimin yang sudah menanti dari pagi menghadiri sholat Jumat. Maka at-tabkir itu yang aula wa afdal. Kecuali kalau keadaannya terjadi misalnya jamaah belum datang dikarenakan panas yang sangat, maka bisa disamakan dengan tabligh pada waktu salat duhur. Tapi aslinya salat Jumat itu dilaksanakan di awal waktu. Dan juga hadis ini memperkuat pendapat jumhur yang sudah kita sebutkan di materi yang lalu, bahwasanya waktu salat Jumat itu sama dengan waktu salat duhur. Itu awalnya tatkala tergelincir matahari dan tidak boleh dilaksanakan sebelumnya. Tidak boleh dilaksanakan salat Jumat sebelum datang waktu tergelincirnya matahari. Seperti pendapat sebagian ulama yang perbolehkannya. Karena kalau diperbolehkan salat sebelum waktunya tidak perlu dan tidak perlu dibahas masa tabrid. Tinggal dilaksanakan salat sebelum tergelincirnya matahari. Qabla istidadil har. Ini menunjukkan bahwasanya waktu salat Jumat itu sama dengan waktu salat duhur. Itu tatkala tergelincir matahari dan tidak boleh dilaksanakan sebelumnya. Dan juga di hadis ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya melaksanakan sholat yang lima waktu itu disyariatkan dan yang paling afdol itu di awal waktu kecuali sholat isya seandainya tidak memberatkan jamaah, diakhirkan itu lebih afdol. Adapun seandainya memberatkan maka dilihat seperti yang oleh Nabi SAW. Ketika sudah melihat berkumpul di awal waktu, Nabi menyegerakan sholat isya. Saat belum berkumpul, maka menanti sampai berkumpulnya jamaah untuk melaksanakan sholat isya. Begitu pula, tatkala istidadul har, fi dhuhr, ketika cuaca sangat panas sekali, maka disunnahkan juga untuk tabrid, untuk mengakhirkannya dari awal waktu hingga cuacanya dingin. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Laysa fi Shahihain dan kita masih di pembahasan Kitabul Iman. Materi tentang Al-Iman bil Malaika. Qala Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam Tirmidzi. Indaman. Rafi. ما اسمه؟ أحسنت محمد بن عيسى. قال حدثنا أبو كريب. قال أبو كريب زكي. ما اسمه؟ سيقن ما أبو كريب. شيخنا الإمام الترمذي. قال استدعى شيخنا إمام بخاري. لأنه مسلم. Siapa yang bantu? Siapa sebelah kanan ni? Sebelah kiri Zaki? Akhi Mustafa. Abu Quraib, nama semua? Ahsanta Muhammad ibn al-Ala rahimallahu ta'ala. Qala akhbarna Abdu bin Sulaiman wa Muhammad bin Amr. Qala akhbarna Abu Salama. Abu Salama ibn Abdul Rahman ibn Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kalau Abu Hurairah Abdullah, siapa namanya? Siapa nama Abu Hurairah? Urwah. Yang jawab Abdul Rahman ini. Abu Hurairah Abdul Rahman, siapa namanya? Abdul Rahman belum hafal juga. Hamman. Ahsanta Abdul Rahman ibn Sakhr. Siapa namanya Abdul Rahman? Tidak boleh lupa ya. Abu Hurairah Abdul Rahman ibn Sakhr. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Lamma khalaqallahu jannata wan nar, arsala Jibril ila jannah." فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليها فقال فوعزتك لقد خفت ألا يدخل لقد خفت ألا يدخلها ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو من أحد إلا دخلها Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Qala Abd Rahman wa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala huwa haditsun hasan. Al hadits akhraj Abu Dawud wa Ahmad. Fa qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Qala haddatsana Muhammad bin Amr bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk melihat surga yang telah Allah ciptakan. Allah berkata kepada Jibril, "Undur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha fiha." Lihat wahai Jibril olehmu surga dan lihat apa yang telah aku persiapkan untuk penduduknya di dalam surga. Maka Jibril pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat surga dan melihatnya. Dan melihat apa yang telah Allah persiapkan untuk penduduknya. Kemudian Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, "Fawa'izzatik, la yasma'u bi'ahadun illa dakhalaha." Demi keperkasaanmu, wahai Rabbku, tidak akan seorang pun mendengar tentang surga dan tentang apa yang Allah persiapkan untuk penduduknya, illa dakhalaha, melainkan mereka berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Dikarenakan kenikmatan yang telah Allah persiapkan untuk penduduk surga. Yang Nabi katakan, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbi bashar. Kenikmatan dalam surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi ketika melihat surga, maka beliau berkata, tidak akan ada orang pun mendengar tentang surga melainkan ia akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amara biha fa hufat bil makari. Kemudian Allah memerintahkan agar jalan menuju surga tersebut diliputi dengan makari, perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Faqal, kemudian Allah berkata kepada Jibril, kembalilah ke sorga, lihat olehmu. Fanzur ilaihi wa ila ma'adatu li ahliha, dan lihat apa yang aku persiapkan untuk penduduknya. Maka Jibril melihatnya, ternyata sorga tersebut telah diliputi dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Kemudian setelah itu Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Fa wa izzatik, laqad khiftu alla yadkhulaha ahad." Demi keperkasaanmu, demi izzahmu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Dikarenakan huffat bil makari, dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Kemudian setelah itu Allah berkata kepada Jibril, idhab ila nar fandur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah kamu ke neraka dan lihat olehmu apa yang telah aku persiapkan untuk penduduk neraka. Jadi adab yang sangat pedih. Maka Jibril pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia saksikan dalam neraka, yarkabu ba'daha ba'da, an-nar ta'kulu ba'daha ba'da. Faraja ilaih, maka Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wa izzati, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u bi ahadun fa yadkhulaha. Tidak akan seorang pun mendengar tentang neraka dan tentang adab yang ada di dalamnya, melainkan mereka akan berusaha untuk lari dari adab tersebut. Aku tidak ada, tidak akan ada yang akan masuk neraka. Tidak akan ada seorang pun yang akan masuk atau ingin masuk neraka. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَتْ بِشَهَوَاتِ. Kemudian Allah merintahkan agar neraka tersebut dipenuhi dengan syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Kemudian Allah berikan Jibril, irji ilaiha, lihatlah oleh Jibril neraka dan apa yang aku persiapkan untuknya. Faraja ilaiha, maka Jibril melihat neraka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada Allah dan mengatakan, wa izzati, laqad khashitu alla yanjua min ahadun illa dakhalah. Demi izzahmu, sungguh aku telah khawatir alla yanjua min ahad, untuk tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka, dikarenakan syahwat yang meliputi neraka tersebut. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya hasan. Dan ini sama dengan hadis yang telah kita ketahui bersama. Nabi SAW mengatakan, huffatil jannah bil makari, wa huffatil nar bisyahawat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara dibenci oleh manusia, sedangkan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang diinginkan atau disukai oleh manusia. Dan Nabi pun mengatakan, al-jannatu sijnul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatu kafir. Dunia ini adalah penjaranya untuk orang yang beriman dan surganya untuk orang-orang kafir. Dan dari hadis ini sekali selain syahid dari adanya Jibril, bahwasanya Jibril itu benar-benar ada dan merupakan asyrafil malaika, malaikat yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala, juga kita bisa faedah bahwasanya jalan menuju surga itu huffat bil makari. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Sebagaimana neraka itu dihiasi dengan asyahwat, perkara-perkara yang diinginkan oleh manusia. Maka kita tinggal memilih. Apakah kita hendak menumpuk perkara yang penuh dengan ujian, atau mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, itu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan, sayati 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dini kal-qabidu 'ala jamr. Akan datang suatu masa pada manusia, orang yang berpegang teguh dengan agama Allah itu seperti orang yang memegang bara, berat, panas, tapi mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan juga Nabi mengatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fa tuban ghuraban. Ajaran Islam itu di awal kemunculan dalam keadaan asing, dan akan kembali ajaran Islam akan dianggap asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. dan hadis-hadis yang semisalnya yang menunjukkan bahwasanya dunia adalah darul ibtila, tempat ujian untuk orang mukmin. Dan Allah sudah mengkhabarkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka diuji. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Masya Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala kerajaan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu 'amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan Allah mengatakan alif lam mim ahasibannas ayutruk ayakulu amanna hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengatakan siapa yang benar keimanan di antara mereka dan siapa yang dusta keimanannya di antara mereka. Dan juga Allah mengatakan tentang al-jannah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga itu tidak mungkin bisa diraih kecuali pada al-ibtila. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu alladziina aamanu ma hum mathal nasrullah alla inna nasrullah qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian mengira kalian akan masuk surga dalam keadaan belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Apa yang terjadi? Telah menimpa Rasul alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka tertimpa ujian sampai mengatakan mata Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dikarenakan luar biasa beratnya ujian yang mereka hadapi. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Maka tahilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Intinya bahwasanya tidak mungkin surga diraih dengan tanpa pengorbanan. Harus siap berkorban untuk meraih surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi, ketahilah bahwasanya kemuliaan Allah telah persiapkan kemuliaan yang sangat mulia, harganya sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya kemasukan adalah surga. Sebagaimana kita dalam hidup harus bersabar. Bersabar mengekang diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang muharram. Karena sekalipun terkadang diri kita terdorong untuk melakukan tersebut, tapi kita harus mengetahui bahwasanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab dukhulin nar, sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka. An-nar khufat bi asyahawat. Neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang dipenuhi dengan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim kepada kaum mukminin agar kita tidak silau, tidak terpukau dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah katakan la taghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil wa ma'wahum jahannam wa bi'sa mihad. Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai membuat engkau terpukau, tertipu keadaan orang-orang kafir. Kebiasaan mereka dalam hidup ini dan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kehidupan dunia. Kama mata'un qalil, yang Allah berikan kepada mereka kehidupan yang sedikit, perhiasan yang sedikit dan zail. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam sejelek-jeleknya tempat kembali. Sekali lagi, hendaklah seorang mukmin memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surga. Dengan apapun yang mampu kita korbankan. Kita korbankan segalanya agar bisa meraih surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita bisa bersabar untuk menahan diri kita di perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nar itu khuffat bisyahawat. Neraka itu dipenuhi dengan syahawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua kejelekan di dunia dan akhirat dan masuk kita dalam jannahnya. Subhanallahi wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.